kita tak segan mendaki lebih jauh lagi. Kita akan segera rasakan betapa bersahabatnya alam. Setiap sudut seperti menyapa, bahkan teramat akrab. Seperti kita turut membangun, seperti kita yang merencanakan. Pucuk-pucuk pinus seperti berebut, bergesek bergesan berjalin. Datang hembusan angin, oh, sempurnalah segalanya. Bila kita tak segan menyatu lebih erat lagi, percaya betapa bersahajanya alam. Lumpur kering adalah pedoman untuk temukan jalan, dan butir embun adalah lentera dalam segenap kegelapan. Seperti berebut, bergesek berdesak, berjalin tangan. Ranting kering luruh adalah nyanyian, selaksa puisi bergayu di dahan. Leburlah di sini, kini tinggal menunggu datang hembusan angin. Oh, sempurnalah segalanya. Pucuk-pucuk pinus seperti berebut, bergesek berdesak berjalin tangan.